ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين saudara-saudaraku, ikhwan wa akhwati fillah azzakumullah, marilah acara Tabligh Akbar bersama ulama Timur Tengah pada tanggal 10 Syaban 1435 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 2014 Masehi, segera kita mulai. Hadirin, sebelum kita mulai, perkenankanlah kami membacakan susunan acara Tabligh Akbar bersama ulama Timur Tengah yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah sepatah kata dari Ketua Panitia Solo Raya. Yang berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang ketiga adalah inti acara berupa tausiah muhadarah Tabligh Akbar bersama ulama Timur Tengah. Yang berikutnya adalah istirahat, dan yang keenam adalah lanjutan sesi kedua acara inti muhadarah tausiah Tabligh Akbar, dan yang terakhir pengumuman-pengumuman dan penutup. Ayyuhal ahibba azzakumullah, menginjak acara pada hari ini adalah sepatah kata dari Ketua Panitia kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Naim LC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pertama marilah kita senantiasa manjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa berkumpul dalam majlis ini, satu di antara majalisul ilm yang kita harapkan akan keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang selalu ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang didoakan oleh seluruh makhluknya. Kemudian yang kami hormati Bapak Bupati Karanganyar, yang kami hormati Bapak Kapolres Karanganyar, dan yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Karanganyar, dan seluruh masyarakat, demikian pula kepada takmir masjid, kepada takmir Masjid Agung Karanganyar. Pertama, kami sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh semua pihak ini dalam penyelenggaraan Tabligh Akbar bersama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk yang kedua kalinya ini. Demikian pula tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ikhwan, demikian pula para muhsinin yang telah ikut andil terselenggaranya acara yang kita harapkan keberkahannya ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon, semoga itu semuanya menjadi simpanan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih besar. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami selaku panitia penyelenggara tentunya banyak di sana sini hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam memberikan khidmah khususnya kepada para hadirin semuanya. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga semua itu tidak mengurangi khidmah kita untuk kita talabul ilm, untuk kita mengambil ilmu, mengais dari para ulama'nya. Kemudian selanjutnya sedikit kami ingin membacakan tentang tarjamah atau biografi dari pembicara pada siang hari ini adalah beliau Syekh Sayyaf Ibn Husain Ibn Muhammad Al-Ayyashi Ar-Rada'i Abul Harith. Beliau lahir pada hari Ahad tanggal 1 Ramadhan tahun 1408 Hijriah di daerah Rada' dari kabilah Qaifah Al-Ayyash di distrik Al-Bayda. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya beliau dididik oleh kedua orang tuanya sampai umur 5 tahun. Kemudian beliau masuk pada ma'had formal atau sekolah formal dan belajar di padanya pada sekolah ini sampai kelas 6. Kemudian keluar dan beliau telah mempelajari bagaimana tentang khat, imla dan juga hisab, demikian pula bahasa Arab. Dan beliau mengatakan hafal 4 juz dari Al-Quranul Karim ketika itu. Kemudian lewat 2 tahun, beliau masuk di Marakis Ilmiyah, markas-markas ilmu. Dari markas Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman, yang didirikan dan dibina oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dan para muridnya. Kemudian beliau menyelesaikan Al-Quran di tangan, di hadapan sebagian qurra. Dan yang paling masyhur atau yang terdepan dari masyayikh beliau dalam Al-Quranul Karim adalah Syekh Abdurrahman Ad-Dailami, yang termasuk muqri Ahlus Sunnah di Yaman. Kemudian beliau juga belajar pada sebagian masyayikh di Yaman. Beliau belajar hadis dan usulul hadis, bahasa Arab dari nahwu, sharaf, demikian pula tajwid, dalam fikih dan usul fiqh, tauhid dan akidah, demikian pula dalam faraid. Dan di antara guru-guru beliau yang beliau paling banyak mengambil ilmu darinya adalah Syekh Uthman As-Salimi hafizahullahu ta'ala dan Syekh Ali bin Qasim Al-Adni rahimahullahu ta'ala, yang telah meninggal tahun 1425 Hijriah. Demikian pula beliau mengambil ilmu dari yang lainnya, sebagaimana juga beliau banyak mengambil faedah dari kaset-kasetnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam berbagai cabang-cabang ilmu. Demikian pula dari kaset-kasetnya Syekh Albani dan Syekh bin Baz dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau banyak beristifadah dari buku-buku mereka yang banyak. Tak lupa beliau juga menyebutkan akan perhatiannya bapaknya yang terus memberikan semangat kepada beliau dan juga membantu dalam talabul ilm, di mana bapaknya telah meninggal pada tahun 1425 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sekarang ini beliau mukim di Darul Hadith di Dhamar, di tempatnya Syekh Uthman As-Salimi, yang beliau berhalangan hadir pada hari ini. Beliau sebagai asisten dan mengajar di markasnya, dan juga mengambil ilmu dari beliau hafizahullahu ta'ala, yang sebelumnya beliau mukim di daerah Syabwah, dan beliau memiliki tanggung jawab sebuah masjid di mana beliau mengajar di masjid itu dan menjadi imam dan khatibnya. Tinggal selama 5 tahun di daerah tersebut dan walhamdulillah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak bifadlillahi wa taufiqihi. Kemudian di antara karya-karya beliau, yang pertama adalah Kashful Astar An Hukmil Hashishah wa ma fiha minal abrar, dan ini sudah dicetak. Kemudian juga Syarah Qawaid Fiqhiyah dan Usul Min Ilmil Usul, dan ini sebentar lagi akan keluar cetakannya insyaallah ta'ala. Dan yang ketiga, beliau menulis Masail Siyam dan yang lainnya. Mudah-mudahan segera akan terbit juga. Demikian sedikit tentang tarjamah dan biografi beliau hafizahullah ta'ala, yang insyaallah ta'ala akan memberikan tausiah, memberikan wejangannya kepada kita pada siang hari ini. Karena itu saya mengingatkan kepada hadirin wal hadirat semuanya untuk benar-benar memperhatikan, yang pertama mengikhlaskan niat kita untuk duduk dalam majlis ini, benar-benar mengambil faedah, benar-benar mengambil ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kepada kita semuanya. Innahu lidzalikal qadiru alaih. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. Wa billahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad Naim LC yang telah berkenan menyampaikan sepatah kata dari mewakili segenap panitia dan telah berkenan membacakan biografi Syekh saya bin Husain Ar-Radai hafizahullah ta'ala. Dan tak lupa kami haturkan jazakumullah khair atas apa yang telah disampaikan tadi. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, azakumullah. Sebelum menginjak acara selanjutnya, yaitu acara yang kedua, kepada peserta daurah Tabligh Akbar pada pagi hari ini, mohon untuk lebih merapat ke depan karena peserta daurah semakin bertambah. Dan yang belakang belum mendapatkan tempat. Demikian, mohon perhatiannya dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, azakumullah. Menginjak acara selanjutnya adalah acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Karanganyar, yang akan disampaikan oleh atau akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Zainuddin. Kepada beliau, Bapak Kiai Haji Zainuddin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah azza al-qail wa'tasimu bihablillah jami' wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayati 'allakum tahtadun. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah, idza arada Allah li 'abdihi khairan razaqahu tafaqquh fid-din. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, khususnya kepada masyayikh min Syarqil Ausat Al-Ustadz Sayyaf bin Husain Ar-Rada'i wa Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Imam, Nashkuru syukran katsiran bihadirikum wa qulu ahlan wa sahlan. Kemudian kepada panitia, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada diri kami untuk menyampaikan sekedar sambutan dalam kesempatan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, semua para hadirin hadirat yang kami hormati juga, karena kami di sini juga menyampaikan terima kasih atas penggunaan masjid, karena kami juga termasuk anggota daripada pengurus takmir masjid di Masjid Agung Karanganyar ini, maka alhamdulillah mungkin kami sudah dua kali mengikuti kegiatan daripada Syekhul Madinah ini. Lah mudah-mudahan nanti juga kami juga mengajak untuk memakmurkan masjid mungkin dua atau satu bulan yang lalu juga digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu lah, maka untuk memakmurkan masjid memang perlu kita memanfaatkan, lebih-lebih sekarang ini kita menghadapi datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu para bapak dan ibu, khususnya para peserta jamaah dari jamaah Al-Madinah ini yang ikut atau makmurkan masjid, hanya saja perlu kami sampaikan, kami juga atas nama dari wakil majelis ulama, karena di Karanganyar ini begitu banyak kelompok-kelompok, nuwun sewu kalau dalam bahasa Jawa ya, ini mungkin kelompok satu dengan yang lain itu kadang-kadang ada yang ada kesamaan, tapi kadang-kadang tidak ada kesamaan. Oleh karena itu ayat yang kami sudah sampaikan, waqtasumu bihablillah, maka marilah kita jaga kebersamaan, khususnya untuk wilayah Karanganyar ini, kerjasama dengan semua daripada umat Islam. Jadi kalau di dalam surat Al-Hujurat disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum, fa'aslihu, maka kita akan selalu meningkatkan islah, ataupun yang dinamakan ukhuwah, sama kita mukmin. Maka oleh karena itu kepada semua peserta ataupun hadirin hadirat yang hadir di dalam kesempatan ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sarhamuhumullah. Para jamaah, para peserta, alhamdulillah, mungkin supaya benar-benar bagaimana ukhuwah untuk umat Islam khususnya di Karanganyar ini bisa terjalin antara satu dengan yang lain, bagaimana terwujud seperti yang disebutkan firman Allah juga di dalam akhir surat Al-Fatah, ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kita selalu dengan sesama ini ruhama'u bainahum, kalau awalnya kan dari Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda'u 'alal kufar, kita bersikap keras faham-faham yang dari kaum-kaum non-muslim, mestinya seperti ini. Maka ruh kemudian kita sesama muslim, sesama mukmin, bagaimana kita menciptakan ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan, kita bersama-sama berzikir, bersama-sama sholat berjamaah, bersama-sama mendatangi majelis taklim, bersama-sama kita untuk mensukseskan program pemerintah. Ini namanya bersama-sama, asal itu semua tujuan adalah untuk kepentingan kita bersama sesama mukmin. Bagaimana kita bisa wujudkan ruhama'u bainahum, asih asuh sesama mukmin, sesama muslim. Lah ini yang kadang-kadang akhir-akhir ini lebih-lebih kalau ini kita menghadapi adanya istilahnya itu perbedaan politik. Lah ini mudah-mudahan kita tidak akan terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik, tetapi kita tetap inti utamanya adalah bagaimana bisa kita menegakkan kalimatullah yal ulia. Ini yang kami harapkan khususnya kepada Bapak dan Ibu para jamaah pengawasan yang datang pada hari ini. Nah, itu para saudara-saudara sekalian yang kami harapkan. Mungkin kalau ada sedikit perbedaan, ada sungguhan sesama kita. Ini yang kita harapkan adalah yang dinamakan al-ittihadu fil aqidah. Jadi kemudian at-tasamuh fil furu', mungkin seperti itu yang mungkin sering terjadi, yaitu bagaimana nanti kita di dalam soal akidah. Sebab terus terang dari majelis ulama itu membuat satu kriteria yang ada disebut nanti aliran yang disebut sesat. Oleh karena itu di Karanganyar ini pun mungkin saya sampaikan ada yang termasuk sesat. Ini mungkin ada 2 atau 3 kelompok. Nah ini kami dari majelis ulama bersama-sama juga dari Polres dan juga dari Departemen Agama, insya Allah ini juga kita selalu membimbing dan meluruskan paham yang ada di Karanganyar ini. Ternyata di Karanganyar ini masih ada sampai sekarang kelompok kelompok kalau dikembalikan pada kriteria yang dibuat oleh MUI itu memang termasuk aliran yang disebut masih istilahnya sesat. Nah, oleh karena itu kembali lagi ada perbedaan-perbedaan, tetap kita al-ittihadu fil usul atau fil aqidah wa tasamuh fil furu', itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Artinya kalau perbedaan-perbedaan mungkin nanti dalam bulan puasa ada sholat tarawih berbeda, ada yang nanti 8 rekangat, ada yang 20 dengan witir 3 rekangat, ada yang 8 rekangat itu ada 4 rekang, apa itu salam 4 rekangat, ada yang perbedaan-perbedaan seperti ini dianggap namanya fil furu'. Perbedaan ini lebih-lebih nanti mungkin Bapak Bupati dan juga dari instansi pemerintah akan mengadakan tarling, yang biasanya tarling ini kalau tarwih selalu menggunakan 4-4-3. Lah ini memang yang berlaku seperti itu, maka perbedaan-perbedaan seperti ini hendaknya bisa tidak kita jadikan sebagai apa itu alat untuk tafarruq baina ikhwanina. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan kepada ikhwan semua. Mudah-mudahan nanti khususnya kondisi umat Islam di Karanganyar ini dapat kondusif. Itu yang sangat kami harapkan. Mungkin nanti tambahan-tambahan atau mungkin Bapak dan Ibu akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang akan sangat bermanfaat untuk bisa diamalkan khususnya nanti di dalam bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan Ramadan, maka insya Allah akan bisa menambah pengetahuan dan akan menambah amaliah-amaliah kita. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan khususnya kepada para al-masyayikh. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, al-afa minkum. Jadi kemudian juga kami mengharap kepada semua nanti dapat mengikuti sampai akhir. Seandainya kami nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir, kami mohon maaf, nanti mungkin ada kegiatan yang lain dan juga dari musbidang nanti mungkin juga akan ada kesempatan menyambut. Nah, oleh karena itu sekali lagi atas kekurangan daripada apa yang dapat kami sampaikan kepada para peserta ini dan lebih-lebih kepada panitia, saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita adakan ini benar-benar akan membawa manfaat bagi kita khususnya para jamaah sekalian dan umumnya untuk umat Islam seluruhnya di Karanganyar ini dan bahkan seluruh di negara kita Indonesia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, segala kurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Zainuddin yang telah memberikan sambutan dalam acara pembukaan Tabligh Akbar pada pagi hari ini. Tak lupa kami haturkan jazakumullahu khairan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, menginjak acara berikutnya adalah sambutan yang kedua. Dalam hal ini adalah dari KBU Satbinmas, Kepala Biro Operasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Karanganyar, kepada beliau Bapak Subarkah Sarjana Komunikasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarram Syekh Sayyaf bin Hasan Husain Ar-Raddi fi Yaman wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Imam fi Yaman dan ketua panitia Ustadz Muhammad Naim LC serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Izinkan yang pertama, saya mengizinkan beliau Kapolres Karanganyar tidak bisa hadir karena kebetulan beliau mar'ah atau wanita sehingga beliau tidak bisa hadir di sini. Karena beliau juga ada tugas-tugas yang cukup banyak dan beliau mewakilkan saya. Saya akan menyampaikan sambutan beliau dan akan saya bacakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kenikmatan silaturahim ini. Karena dengan silaturahim semuanya insyaallah akan clear. Maka Rasulullah sangat mengidealkan kegiatan silaturahim. Tadi saya di bawah di transit sudah sempat bincang-bincang dengan beliau Abu Ahmad. Semua itu kalau kita sering silaturahim, insya Allah akan menjadi ruhamma. Kata Islam adalah bentuk dari kata salama yusallimu fahuwa salim, yang berarti selamat. Islam berarti keselamatan. Ini bentuk masdar dari kata salama, yaitu ketentuan Tuhan yang mengatur manusia supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Peran Islam di dalam menciptakan kedamaian dan ketentraman ini sudah dicontohkan ketika peristiwa masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yastrib atau yang sekarang dinamakan Madinah, dan diambil kata di dalam majelis ini Al-Madinah. Sesungguhnya ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak pengikutnya untuk berbuat keselamatan dan kemanfaatan serta kemaslahatan bagi seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus kepadamu Muhammad kecuali untuk berbuat kasih sayang kepada seluruh umat atau seluruh alam. Ayat tersebut dipertegas dengan petunjuk ayat-ayat muhkamat atau yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Islam adalah agama muamalah atau interaksi. Ia tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga interaksi dengan sesama, Inilah salah satu nilai kesempurnaan dan keagungan Islam yang selalu mengusung nilai-nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan atau jamaah tidak mungkin terwujud kecuali apabila berdiri di atas pilar-pilar ukhuwah yang hakiki, yang kokoh, yang hangat dan tidak semu. Rasa ukhuwah persaudaraan ini bisa berarti jika didasari pada cinta yang suci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yang tulus dan benar akan mempunyai dampak yang positif dalam kehidupan sosial. Berbagai ketimpangan sosial akan mudah diatasi ketika nilai-nilai ukhuwah ini betul-betul dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun apabila ukhuwah ini dilandasi kepentingan pribadi, kepentingan sesaat, bukan di atas keimanan dan ketakwaan, maka yang terjadi adalah permusuhan dan saling menyalahkan. Lalu bagaimana cara membangun sebuah ukhuwah yang kokoh? Sebagaimana sebuah bangunan, ukhuwah tidak akan mungkin dapat berdiri kokoh kecuali apabila berdiri di atas pilar-pilar yang kokoh pula. Di antara pilar-pilar itu adalah adanya iman yang benar, adanya nasihat, saling nasihat menasihati, adanya takwa, adanya ikhlas, dan adanya musa'adah atau saling tolong-menolong dalam semua kondisi. Suasana damai penuh persatuan dan persaudaraan yang telah terbina baik selama ini di dalam agama kita, mari kita jaga keutuhan dan kelestariannya dengan sebaik-baiknya. Para pemimpin umat Islam harus saling menjaga kepentingan bersama, saling berpartisipasi dan saling terikat satu dengan yang lainnya. Hal itu harus dijadikan prinsip yang tertanam dalam jiwa pada pemimpin dan umatnya. Sesuai dengan ajaran Rasulullah, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'don. Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya itu bagai atau laksana sebuah bangunan. Sebagiannya memperkokoh bagian yang lain. Umat Islam itu banyak, tapi lemah. Enggak punya kekuatan. Kenapa? Mereka terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Cinta dunia, lupa kematian. Ini digariskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar umat Islam selalu ingat kematian, Rasul berpesan dan perintahkan agar umat Islam senang ziarah kubur. Seperti dicontohkan oleh peristiwa Isra, Allah mengajak Rasulullah dengan buruknya ketika itu mengenalkan petilasan-petilasan dan kubur-kubur para nabi terdahulu. Jadi Allah diajari untuk ziarah kubur kepada nabi-nabi yang telah mendahuluinya. Bagaimana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihargai dan dicintai oleh beragam orang? Karena beliau menghargai keberagaman dan mencintai beragam orang. Beliau dihormati orang secara tulus, karena beliau juga tulus menghormati orang. Beliau bersemayam di hati orang banyak, karena orang banyak selalu berada di hati beliau. Beliau sering banyak berbeda dari sejumlah orang, tapi tidak pernah benci kepada mereka. Tidak pernah benci kepada mereka yang berbeda, bahkan kepada yang membenci sekalipun. karena uswah beliau atau tauladan beliau, uswatun hasanah beliau yang menghantarkan kepemimpinan yang bisa diterima oleh seluruh umat. Maka dalam hal ini Polres Karanganyar membuat moto satu tauladan jauh lebih baik daripada 1000 teori. Yang berikutnya kami sampaikan tentang Kamtibmas. Polisi dikenal sebagai aparat yang memiliki peran mengayomi masyarakat. Satu di antara aktivitas peran seorang polisi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu adalah melalui dakwah. Jadi polisi pun berdakwah untuk menciptakan situasi Kamtibmas. Kata dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u, da'watan fahuwa da'in. Memiliki makna mengajak, fi'il amr atau kata kerja perintah dari kata da'a atau ud'u yang berarti ajaklah. Sesuai dengan kaidah usuliyah yang disusun oleh Imam Syafi'i, al-aslu fil amr, asal dari satu kalimat perintah mengandung arti kewajiban. Maka ayat di atas mengandung makna bahwa mengajak kepada kebaikan adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk anggota Polri sekalipun, yang fokus pada mengajak masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Sebab keamanan dan ketertiban merupakan hal pertama yang harus tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana termuat dalam doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahima rabbij'al hadza baladan amina. Dan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ada tiga peran Polri. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, memerangi kejahatan. Yang ketiga, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Polri menjadi pemeran dan komponen penting dalam pembangunan, dan perlunya terus membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian, serta memantapkan kepercayaan masyarakat, karena people trust ini sangat penting. Kami mengingatkan kepada jamaah semuanya, dengan menghadapi menjelang pilpres nanti, dalam majelis ini saya menghimbau dan mengharapkan wajib memberikan suaranya pada tanggal 9 Juli mendatang, dan para ustadz agar mengingatkan jamaahnya supaya tidak golput. Sebab mempergunakan hak pilih dalam menentukan pemimpin dalam pandangan Islam hukumnya wajib. Bahkan jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar, hal itu termasuk ibadah. Karena itu tiap muslim dianjurkan menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai golput. Ingat, sikap golput dipandang tidak bertanggung jawab dan menyia-nyiakan hak politik. Mubadiru syiasah, memubadirkan politik yang mestinya bisa dipakai untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan bangsa dan negara, dan termasuk akhlak yang baik, yang jujur dan bertanggung jawab, cerdas dan komunikatif dalam berperilaku sehari-hari. Akhirnya, marilah seluruh lapisan umat Islam senantiasa kita sadarkan akan pentingnya persatuan dan ukhuwah Islamiyah sebagai moral menuju kemenangan cita-cita Islam. Kemenangan itu tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan, dan kekuatan itu tidak akan terwujud tanpa adanya persatuan. Sedangkan peraturan tidak mungkin tercapai kecuali dengan menggalang nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan menegakkan sifat-sifat keutamaan, yang semua itu baru bisa tegak manakala ditopang oleh gerakan dakwah yang mantap, sehingga ajaran Islam benar-benar dapat dihayati dan diamalkan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh KBO Satbinmas Polres Karanganyar. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Subarkah Sarjana Komunikasi, dan kami haturkan jazahullahu khairah. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, azakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan acara yang ketiga, yaitu inti acara Tabligh Akbar bersama ulama Timur Tengah dengan untian hikmah yang akan disampaikan oleh Syekh Syaikh bin Husain Ar-Ridai, yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Jauhari LC. Kepada beliau, Syekh Syaikh bin Husain Ar-Ridai dan Al-Ustadz Jauhari LC, dipersilahkan.